Matius hondongan 23. Puhai ia to, ya mak kadam peng Yesus lako tau buda anna lako pasikolana nawa. Indo tau latak pepondongan na Musa, anna toy langka kalibuan na Parisi, di beeng kekuasaan laun pepak guhuan pepondongan na Musa. Dadi pahalu kuak laun tuhu inggan na indo pepak guhuan na. Sepu iya hiya, daun tuhu ipak palakuan na, aka tak si hondo indo pepak guhuan na, anna pak palakuan na. Aka si umpapia pahen tama banda ilam pia dasam, anna umpadudun ni hupa tau. Sapo tak punala dela na aku umpamoloi hupa tau, moila saik di anna mala na bela na palako indo pahenta. Na pugau indo inggan na pak palakuan na aka nawa, anna mala ak naita tau. Sina aga ilelen numpakasalle pak pongeam batta kada dewata, indo sina sake ya wakidena, anna napakalando puha ya hombe-hombe tahan pek jubana, anna lain do biasanna. Anna siung pise iung yan dipak kasalin na kailan ni pak hame-hameam, anna mukato imokko ilam pak sambajangam, kita idio olo. Anggan anna sina puhay, kina pak kasalle ihupataw ilam pasa, anna manggito isi diwaam tuang guhu. Sapo iko, daun pabay solamu lanawangko tuang guhu, aka anggam mesa tuang guhummu, anu pada-pada kuak sangin tomak sola subum. Ana tak to kuak lamu as solamu ambe, aka anggam mesa ambemu ya wasuhuga. Ana daun pebai solamu lanawangko tomam pahe, aka anggam mesa tomam pahe mua yang to indoto dilantik lame pasalama. Yaito melok lahan dan diangga ilan nala alak mua, yang tolong pepengka dio kalena dio olona solana si hapa mesa sabua. Menamennos sanga-sanga kalena, la di pomahempo, sapo menamenna umpepengka dio kalena, la di pomatande. Lau lambik kua iko katilakaan ningganna kua tolattak pepandongan na Musa, anna toy langka kalibuan na Parisi, oingganna kua tomak dua tambu anna mak tallu sumusu. Akon tutusan kua lalah hupa tau, latinanda tama kapahentaan na puang ala ta'ala. Moka kua iko tama, anna ulawaito kua duka hupa tau, tola melok mentama. Lau lambik kua iko katilakaan ningganna kua tolat tak pepondongan na Musa, anna tuilang kekalibuan na Parisi, oingganna kua tomak dua tambu anna mak talu sumusu. Akasim pamasingan kua tulak to balu-balu baine, lambik sule laku banuan na simua la'a. Simua gaya umpakalando samba jammu, akamua a anna mala'a nawan tau, tau mapia. Anna kitau kadaki hako iko. Nasuhul lana lambik kuak pesambak mabandak na dewata. Lau lambik kuak iko katilakaan ninggan na kuak tulat tak pepandongan na Musa, anna toilang kekalibuan na Parisi, oinggan na kuak tomak dua tambu anna mak talu sumusu. Aku sambai kuak linum peah hupatau, laun palutama piada samua, moila anggam mesan tuhuk kuak, la ahuk to kuak. Sapu tapana suala piada sang kuak, yang padadin nak banena nahaka, aka penduan tiluppi unnia polek kakadakian na ke dipasi ita kuak. Lau lambik kuak iko katilakaan ninggan na kuak tope bawa si hapan to buta. Aka muanda kuak hupa tau, tak kuak nasakit tulak mu keumpak pindai kuak banua dewata, anggan nasakit kuak keumpak pindai indo pangkakak bulawan nila anna. Uak to maho, anna to buta pikiham. Usangah ya iko kianggak puha ya indo pangkakak bulawam, anna lain do banua dewata, moi kelada indo hitia banua dewata umpo maseho indo pangkakak bulawan nilaam. Anna simua piak liu, tak kuak nasakit tulakmu ke umpak pindai kuak ongiam pehu malasam, anggan nasakit kuak ke umpak pindai indo buah pemala ya ongiam pehu malasam. Oak to buta pikiham. Usangah ya iko, kianggak puhe indo buah pemala anna lain do ongiam pehu malasam, moi kelada a indo hiteong yang pehu malasan numpo maseho indo buah pemala ya wona. Dadi, menamena umpak pindai yang pehu malasam, tau ya to o, umpak pindai duka indo buah pemala ya wona indo yang pehu malasam. Anna menamena umpak pindai banua dewata, tau ya to o, umpak pindai duka puang ala ta'ala totoh hoila anna. Anna menamena umpak pindai suhuga, tau ya to o, umpak pindai duka okosang kehajaan na puang ala ta'ala, anna umpak pindai pole piduka puang ala ta'ala toun tadongkon ni iyo kosannya to'o. Lau lambi ko iko katilakaan ninggan na ko tau latak pepondongan na Musa, anato ilang kekalibuan na Parisi, o ninggan na ko tomak dua tambu anamak talu sumusu. Akai ko iko, umpak kasalele ko iya kahakahabahin ni, susina, umpatama piada samu bahasa pulona hampa-hampa indo situ o bebe isa ngaselasi, ada sematan nim, ana jintan. Sapo indo handam pahalun nala dipalako si dasik dalam pepondongan na Musa, yale ko unak ta umpalako, susin na unduk lola, anapak kamase lako padammu, anak kamanantongan langan puang ala ta'ala. Mui keladaa, yanto indi handam pahalua lompalako. Sapo tak sian nak duka lompak kalembei indo sengakna. Oak tope bawa buta. Umban na iko naula pikihammu, anamu alaileko a iya indo kasisi ilan nihusamu, anamu mak kalebua iya indo unta pada tonggul laam. Lau lambik ko iko katilakaan ninggan na kuak to latak pepondongan na Musa, anato ilang kekalibuan na Parisi, o inggan na kuak to mak dua tambu anamak talu sumusu. Akasih hapang kuak tumbasai tangkihi anapihim, na basai lekot suliwan na, anata iya huwena. Anna huwena hina punnoi kakadakeam. Susing kuak to'o, akan apun noi kuak kakadakian nendo pangalaka hak mua, anendo pak podo kau mua. O inggan na kuak tuilam Parisi to buta diada, bahasia yolillah huwena tangkihimu solapihimu, akala bahasin tiaduka suliwanna. Lau lambik kuak iku katilakaan ninggan na kuak tu latak pepondongan na Musa, ana tuilang kekalibuan na Parisi, o inggan na kuak tomak dua tambu anamak talu sumusu. Akasih hapang kuak kubu di pamilok suliwanna, lambik mapik dak diita, sapu ilaan na ponno buku hekko solaka bubosiam. Susilim kuak to'o, maka diita kuak mato-mato tau mapia kuak, sapu setongan na, tomak dua tambuk da kuak, anna ponno ak penawammu kakadakeam. Lau lambik kuak iko katilakaan ninggan na kuak tu latak pepondongan na Musa, anna toilang kekalibuan na Parisi, o inggan na kuak tomak dua tambu anamak talu sumusu. Aka umpapiam miak polik kukbu na inggan na indo nabi yolona, anang pomapik dak to kuak kukbu na indo tomeada yolona. Anamane semua lelen na, kilakilam bi un indo nene to kipunene yolona, ina tak sia laki aku so laumpate indo nabi. Dadi makak susi, yaiko sian nak tiesa ngamak kale muuai, kami unto pesuun na indo tompate nabi. Ia pasule lakon na indo pak pogosan na nene tumpu nene yolona umpu gauk dosa. O inggan na kuak to si membawa bulim pesuun na to kadake gauk. Taun de lalan na lame suung kuak ilamai pak tahun kungam, aka awana inna laban nena kuak nahaka. Pehingi iman apa ya inde tulakku. Laku suwa sule sana kanaka nabi, to menaha, anna tuangguhu lampilambi ikuak. Sapok den nak lompatei, den nak lompesok ya wakaju si tambem, den toi lontembe a ilam pak sambajangamu, anna den piha lompadon duak lako kota senga, anong dah haya. Nasuhun nilan ya to'o, la ditahung kumpet takwa, akong patei kuak tau tak den kesalahan na, mengkalau dio habel na patei nene tumpu nene, sule lako sakaria indu anak na berekia, to na patei ilan nalak na banwa dewata, anong yang pehu malasam. Setongan-tongan na, ya asan na ya to'o, lompen dudun na inde totubo kuak lapik temo. O inggan na kuak isin na kota Yerusalem. Palak dia iko penawamu umpate ibu dan nabi, anu leba yak batu, sampe mate to na suwa puang ala ta'ala umpen lambi ikwa. Si kunawa-nawaliu lau kuhempung kuak, si hapan nanak menek na pakumbai panik na indona, sapuk muka kuak. Patanan niak talinga yang ditulakku, anong pailam penawai. Lana tampiam mi puang ala ta'ala tadongkongam wa lambik lama itu-itu. Kutulah sangkwa, mengkalau temo, tak mak den lamu itapole, sule lako watun na sule lambik mua'a, katambasan indoto sule lasangan na dewata.